Monata, kita goyang-goyang, happy-happy acara semuanya buat kalian semuanya adanya Joker. Tembang kedua di sini bareng Nasya. Ada request tembang lagu dari panitia Sang Pujangga. Siapa yang request? Hah? Jenengan. Oke. Special Joker bareng-bareng Monata. We'll be right back. mana suaranya? Luar biasa, kalian sangat kompak sekali ya.